Cemburu ni setakang dadi kerana adi setakang nudah beli ngelada menan helen di sini. Bila kesumpah pada setuju yang dia ngali dua sedok adi cara na ceni marem lajah metunangan apa bede lagi start megongan endasi siaran beli di radio beli subangala tunangan. Jangan beli di TV, adi calon ku renan beli. Apan beli sing ada nak lo nengunggu. Apan adi sing elah rasa cemburu. Bile beli tak sekan satya, bile beli tak sekan tresna. Setuju yang dia ngali dua sedoge tunggu de adi cara na ceni marem lajah metunangan apa bede lagi start megongan endati siaran beli beli subang ala tunangan yang dati tayangan beli di TV adi calon kurenan beli apang beli sing ada nak lo nengunggu apang adi sing elah rasa cemburu sekan satya ire beli tak sekan kesna bening adi endadi siaran beli di radio beli subang ala tunanya endadi tayangan beli di TV andi calon kurenan beli denak lo nengunggu apang adi singelah rasa cemburu bileng beli nasekan satya bileng beli nasekan.